Nah itu apa ajrahu, jangan sampian tegah akan kami ajrahu, akan pahala sumbahyang atasnya. Ajrahu tanya ajrah sholah alaih, pahala menyumbahyang akan atasnya, itu maksudnya. Wala taptinna ba'dahu, jangan pian lagi mauji ulun dengan maksiat ba'dahu sesudah inya ini. Ini aturannya minta ulunang, kalau kita tak melihat orang sudah mati, lalu kita kadawani lagi yang mengerjakan maksiat mencegal sorong apa? Mati jua. Jadi sesudah ulun nih menyumbangkan ulang ini nah, jangan lagi ulun nih pian uji lawan maksiat. Mun pian uji lawan maksiat kalau ulun kena kada tahan tagawe minta artinya. Wa'afir lana walahu ampunilah ulun dan ampuni inya. Nah itu doa nang limbah takbir keempat sunat intaha. Ya kan? Nah itu. Lalu di dalam sedikit qauluhu wa'afir lana walahu ada kan? Ada kah? Nah itu. Wa yundabu tatwilut takbiratir rabi'ah. Sunat nang dipapanjangi. Takbir nang keempat tuh panjangi. Ngapa arti panjang? Kadinya nang lo, kadinya minto pang. Artinya jarak antara takbir keempat lawan salam itu dipanjangi jaraknya itu. Lalu diisi ipang nang di situ. Nah, napa isinya tadi? Bika dari takbirati kulliha. Wa ilam yakun piha zikrun wajibun. Payakra'u piha. Ininya nang. Jadi limba sudah takbir nang keempat tadi. Lalu membaca Allahumma la tahrimna tadi. Lalu kita baca ini. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم السيئات ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات فقد رحمته ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Itu juga ya nih. Itu. Jadi alladzina yahminuna al-arsya wa man halahu ila qawlihi al-azim. Ya. Entah. Cari aja yang dalam Quran mesti ada terdapat. Maka tuduhakan pengajar seluruhnya, oh kan nyamanan. Cari aja tunggal barisin tuh nah, tunggal lambaran mesti sekolah ini tak. Ya, ini aku kan bisa tersalah dari baca ini tak, bisa kurang kalah lebih tahu ya. Cuma kira-kira gitu, ajian ini yang darahkan aja dong ditabur. Surat Ugofir kira-kira. Itu jalannya tak sedikit. Nah, jadi wayah guru kah mati ini, itu dipanjangi sedikit. Wayah kawal kah, wayah kuitan kah, mintuha kah, ya kah. Itu di lain akan juga kalau pernah lain-lain. Itu limbah sudah Allah malakahin ajrahu tadi. Kalau ngomong lawan oleh muslimin itu tadi ya kan. Hanya Allah jinnah hirun azza. Maksudnya sampai azim tadi hanya ya. Assalamualaikum. Paham kan? Coba kita terasakan. Anu ila kalau azim. Hada illam yakab taqiramid. Ini namun kita kada takutan kalau pina buruk mayat. Ini namun mayat yang sudah lawas. Kan jangan lagi berpanjang-panjang itu cepat-cepat aja. Sudah kalau pina ini obah. Syaratnya ta. Wa illa fala tadi intaha. Qab lawan waw. Ya kan? Qab lawan waw. Itu aku kada ingat gini. Qab lawan waw. Nah itu. Sakalinya nang anu syarah tahrir. Ada takdimnya Bang. Tah anu tahrir, sarqawi tahrir. Qab lawan waw ta sarqawi tahrir. Faidatun nah ih. Kula-kula bacaan ni jagana. Faidatun ini kata-kata yang berfaedah. Zukira fi nazhatil majalis an kitabil muhtar wal matalil anwar anin nabi selesai mengatakan anin nabi daripada nah daripada nabi ya kan daripada nabi ini siapa yang mengesahkan ini nang faidatun nih siapa yang mengesahkan ini yaitu Syekh Ahmad Al-Mihi ya kan lah Syekh Ahmad Al-Mihi nih pengarang kitab kita nih ujar sidin apa qala nabi bersabda la ya'ti 'alal mayyiti asaddu minal lailatil ula. Ujar Nabi tidak ada datang atas orang nang mati nang lebih berat daripada malam tatambayan. Kita kan semalaman tatambayan malam pertama dikubur karena itu barat banan itu tak. Barat itu malam tatambayan dikubur kada bisa pang tatamune anyar itu pemulaan dikubur itu nang rahat babaratan ujar Nabi. Farhamu mautakum. Nabi bepasan lawan seluruh muslimin muslimat. Ini nabi nang bepasan. Ujar nabi marasi. Urang nang sudah mati marasi. Nabi nang bepasan. Bimapa bis sodakoh. Basadakah tantu nang hidup. Jadi nang hidup ini banyak-banyak basadakah. Pahalanya gasan. Arwah na minta. Tamalam yajid lamun kada kawa basadakah lalu-lalu sinang hidup nih pahalanya gasan si mati. Pal yusolli rak'ataini, handaklah sumbayang dua rakaat. Sinang hidup kalau nang? Nang hidup gasan siapa? Ujar siapa? Ujar nabi. Handaklah sumbayang rak'ataini dua rakaat. Yaqra'u fi kulli rak'atin minhuma Fatihatal Kitab wa Ayatal Kursi wa Al-Hakum wa qul huwallahu ahad 11 marratan. Membacalah ia tiap-tiap rakaat daripada dua rakaat tadi, pertama Fatihah, disambung ayat Kursi, disambung Al-Hakumut Takasur sasurahan, disambung qul huwallahu ahad 11 kali, iya kan? Iya kah? Lalu limbah salam baca Allahumma inni sallaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri si anu anak oleh umanya si anu. Di hadis ini madakan umanya. Jadi inggan situ aja tah. Wasallallahu ha. Bahasa kitanya ya Tuhan ulun sembahyang tadi nang dua rakaat itu lah pian tahu aja maksud ulun sampaikan pahalanya kepada kubur si anu anak si anu. Iya kah? Hah? Nabi kan nyuruh. Lalu apabila kita kerjakan sembahyang itu tadi, tayyabatullah min sa'atihi ila qabri. Mulai jam itu juga, jam dikerjakan sembahyang tadi, Allah kirim ke kubur si mayat itu alfa malakin. 1000 malaikat masuk ke kuburnya. Urang sorongan nang datang kawal 1000 malaikat napa nah? Narami banar di kubur. Asa aja nang hidup nini malam pertama itu mengganang dua rakaat nini. Bisi anak ta mengganang nih untung kada. Muntahkan nabi si anak yang kadang mengganang lalulun kuita. Sadaqah kada, mengerja sembahyang rakaat nini kada. Ayatnya tertentu di hadis ini. Sesudah Fatihah, ayatul kursi sekali, al-hakumut sekali, kulhuallah sawallas. Baca doanya, iya ngaran jurang sembahyang mutlak atau sembahyang hadiah aja. Iya nih. Nah, payab asullah min sa'ati ila qabri alfa malakin. Allah kirim ke kuburnya jam itu juga 1000 malaikat. Ini nang enang mengerjakan ini bini-bini kah? Kalau misalnya laki mati nang bini mengerjakan sampai juga. Hah? Misalnya nang bini mati nang laki mengerjakan untung kada nang membisi laki kah itu. Untung kada membisi bini kah itu. Untung kada membisi anak kah itu. Atau muridnya nih. Murid berataan sudah mendengar nini mati gurunya. Baimbe malam itu nah muridnya rimba maghrib nyumbayangkan gurunya nang nini. Untung kada guru dikubur. Amun majar guru unda sapala hidup bisi murid. Ha, minta munnya ingat jua ah. Nah, itu. Ha, minta dahulu muridnya nang mati, muridnya untung guru nang gawiakan. Badu nah kita ya siapa nang bedolo? Rimbe jar pantar kita nang urus. Ayo nang 1000 malaikat nang diutus Tuhan ke kuburnya. Nah, itu. Ma'a kulli malakin nurun wa hadiyatun. Tiap-tiap tikung malaikat membawa nur dan membawa hadiah. Pada gampang aja nih. Membawa nur dan hadiah. Kamana inya munjok tadi? Yu'annisunahu fi qabri. Mahibur-hibur. Manjinak-jinaki malaikat nang 1000 nih. Lawan inya waktu dikubur. Sama laman itu jaka hadiah nih nang 1000 malaikat nih. Mahibur itu bulikah. Lamun kita ngelah deh elangnya orang. 1000 lalu orang bulikan tetap kalau kita jawab nyamuk selawanan. Adan ini kada untung butuh ha, mudahan kita berataan lah. Jadi nang aku anjurkan nang mana ada bisin lah, artinya kulawarkan nang mati sudah terdahulu gawin ini nah. Gawin ini. Abaikum umaikum napa gawin ini. Atau misalnya pondokan lah kematian laki. Guru, guru. Mun ikam tadi si guru mati, kirimi guru ikam. Kirimi. Guru ikam. Kulalo-kulalo setahunan melajari mati. Kenapa kada mengganang? Bilang terlalu. Utak, ibana utak juga. Diganang ini nah. Kada agak gampangan. Malaikat nang 1000 tadi datang ke kuburnya. Mulai inya mengirimi tadi. Membawa seikungnya malaikat satu nur dan satu hadiah. Dan mengawali menjinaki akan si mayat itu dalam kubur. Ila an yumpa kopisur. Sampai tiup sur nangnya. Nang menghiburi 1000 ini tetap mahadang mengawali. Lapang ngara di kubur tak? cuma 2 rakaat. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Wa yu'tillahul musalliya, si kita nang sembahyangnya nini pang, nang manggawi sembahyangnya nang masih hidup nini di bari Tuhan napa? Wa yu'tillahul musalliya bi'adadi ma tala'at alaihi samsu hasanatin. Allah beri akan nang sembahyang itu sabilang-bilang nang kena cahaya matahari. Nang kena cahaya matahari napa? Dunia kada. Sabukuan dunia di bari Tuhan sabilang-bilang dunia akan amal kebaikan. Sugih benar. Jadi nang dikubur tadi dapat nitu nang mengerja sembahyang dapat nang kayak ini. Ujar Nabi. Wa yarfa'ullah lahu arba'ina alfa darajatin wa arba'ina alfa hajjatin wa umratin. Dan Allah memberi pahala kepadanya meninggikan derajat akan 40 ribu derajat. Jadi pangkatnya si nang menggawi sembahyang nini di bari Tuhan diangkat Tuhan 40 ribu derajat pangkatnya tinggi mana kada? Nah itu. Dan 40 ribu pahala haji dan umroh. Mun tulak haji 40 ribu kali amun kawa. Mun sembahyang 2 rakaat ini kada gampangan. Ini cuma 2 rakaat. Lalu malam esoknya misalnya menggawi pulang 2 rakaat nang kaya ini pulang, malaikat ke kubur nang kaya itu pulang, derajat kita naik nang kaya itu pulang, pahala kita dapat haji dan umrohnya. Iya kah? Nah itu. Wa yubna lahu alfu madinatin fil jannah, dan diulahakan Tuhan untuk sinang sembahyang tadi 1000 kota di Madinah. Apa ada di surga itu 1000 kota di surga aku tersalah. Wa yu'ta sawaba alfi syahidin, dan dibari ia sinang sembahyang tadi pahala 1000 orang mati syahid. Nah, wa yuksa alfahullah, dan diberi pakaian, dibari pakaianlah nang sembahyang tadi 1000 buting pakaian surga. Nah itu intaha. Nah ini sudah aja kalau ikam gawe, tapi nang sudah ikam tuh mendengar aja kada melihat tulisannya malam ini menulis tulisannya ya kah di dalam sarah sit sitin nang itu intaha. Ini nang dipakai ini di datuk kita nah ya kah, jadi sepala kalau nang asal aja bisi anak nang alim sepala. Nah untung matinya si anaknya pang lebih lagi untung nggak sama lon 40 ribu kali bahagi bumroh. Lalu nah lihat waqad dzakarna hadhil faidatahuna, nang jadi aku menyebut faedah nini di kitab halus nini li idhami nafiha, karena manfaatnya gondol banget jadi ini sebut nini anu wa khaufan min diainya, takutan kalau pina orang kada tapi tegawi jadi ini buat di sini kalau pina orang mensia-siakan padahal gondol banar. Nah itu lalu payam bagi likulli muslimin an yusalliha kulla lailatin, sugiannya lah bagi orang nang beragama Islam, laki-laki bini-bini, bahwa menggawi sembahyang ni laki-laki kah bini-bini kah, sugiannya saban malam menggawi sembahyang kade. Sembahyangnya 2 rakaat, sahjaku sembahyang sunat mintu aja. Sahjaku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah taala. Allahu Akbar. Fatihah baca, ayatul kursi sekali, alhaqumut takatsur sekali, kul huwallah 11. Limbah tuntung, ya Allah, ulun sembahyang nang tadi nah sampaikan pahalanya lawan si anu. Bahasa kita aja lah mungkin kada bisa bahasa Arab, kalau bini yang kengalian bahasa kita aja ayatnya harus apa, limbah Fatihah ayatul kursi sekali Allahula alhaqumut takasur, ingatakan alhaqumut nah ini enggak ijajur bini yang enggak ijajur alhaqum alhaqumut takasur limbah ayatul kursi kulu Allahnya 11 kali, lalu salam limbah salam, lalu membaca ya Allah ulun sembahyang sembahyang tadi nah pahalanya sampaikan ke kubur guru ulun si anu atau kepada abah ulun si anu, paham lah. Tapi di sini disuruh bukan tertentu kepada li amwatil muslimin, sama sekali bagi orang Islam behabis nang matian lalu khususan kena ada telah. Nah ya kan kalau aku disuruh guru minta nah dia Allahumma minta deh minta deh Allahumma atni apa iba'an sawwa ila ruhi jami'il muslimin sumat khususun ila ruhil mustafa sallallahu alaihi wasallam sumila ila ahli baitil kiram wa sahbihi wa tabi'in jami'il awliya salihin khususun ila ruhil imam Bukhari, imam Ibnu Ghazali, imam Ajiz Bustami, imam Abdul Qadir Jilani, itu Syekh Muhammad Saman Al-Madani, lalu datuk kelampayan itu hanya kepada guru. Siapa guru kita? Syed Amin Qutbi kah guru kita siapa? Hanya kepada sunyaan guru yang lain-lainnya dan karabat beratan. Itu khususannya nang umum menteri muslimin muslimat macam-macam itu tadi. Jadi berataan yang mati itu tadi dapat inya 1000 dikubur malaikat tadi dan pulang membawa hadiah dan macam-macam itu tadi. Dan sampai ke tiup sur nya ada yang mengawal itu tadi. Saban malam disuruh menggawe untuk li amwatil muslimin kadenang untuk mintuha aja tadi tuh khususan aja mintuan itu karena sama aja tulisannya berataan ini ta iya kah nah itu tadi summa atba'aha summa utbi'uha kemudian utbi'u aku pulang hendak menyambung akan faedah tadi di faedatul ukhra yang faedah yang sebutinnya nah wahia annahu yusannu du'a lil mayyit indal dafni bima yaliq bilhal sunnah kita mendoakan bagi si mayat pada ketika mayat itu ditanam. Jadi yang menanamnya orang kalau jenazah melimbuhi ta. Kita mah sudah orang tua anu menanam membuat dalam kubur lalu kita sunat membaca doa. Napa doanya ka an yakula? Allahumma aftah abwaab as-sama li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu fi qabrihi. Ya Allah, buka akan pintu langit untuk menyambut ruhnya dan mulia akanlah tempatnya dan luasakan tempatnya dan luasakan kuburnya. Ini ta. Nah, lamun kada kawal sepanjang itu barangan nang handap pejaka. Ya Allah lapangkan inya. Ini tuh kabarang aja sunnah. Waktu napa dap? Dap nih. Waktu orang mematak nih tuh kalimbah tuntung kabarangnya. Batuntung mematak kabarang aja. Jadi sampai juga kada tah. Nah itu manfaatnya tah. Artinya pakat waroda maka sungguhnya datang annaman datang artinya hadis annaman kila lahu zalik inda dap nih lamun orang tamati lalu ada nang bacakan doa tadi rafa Allah anhul azab arba'ina sanatan. 40 tahun mayat itu dikubur kada disiksa apa-apa. Lamun doanya hendak benar Allah mabtah lahu Allah mabtah abu abbas sama li ruhi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu fi qabrihi itu aja empat kalimat kengarannya tah Allah mabtah abu abbas sama li ruhi sebuting wa akrim nuzulahu dua wasi' madkhalahu tiga wasi' lahu fi qabrihi empat puluh tahun kada disiksa Tuhan dalam kubur. Nah itu faedah yang kedua nah itu wallahu ta'ala alam. Nah keterusakan kanang baca inggan sini aja lah kita kitabnya nih ini kan masalahnya jakat nah belum juga kalau lagi musim berjakat kita terasakan kah puasanya cakapnya terasakan aku begini aja nah ha terserah juga nak ya terserah Allah Ta'ala kan yang melihatkannya malam Sabtu di muka tahu kan aku tidak ya perai lah mungkin terbaca lah cuman ini yang digawi tadi nah oh yang dua rakaatnya itu deh situ aja mudah-mudahan dengan berkat kitab yang kita dengar dan kita baca bersama-sama mulai dilanggar dan rumah ini dan dengan berkat majelis Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahan kita dalam seumur hidup dan juga dosa dan kesalahan umat kita abah kita dan seluruh kula dan warga kita kawan-kawan dan jiran-jiran kita dan seluruh yang mendengar di rumah terutama ya Allah jiran ulun di sini berataan mudah-mudahan dapat keampunan dosa berbakti batin seumur hidup diberi rahmat yang luas selamat dunia akhirat mati beriman sempurna segala hajat dikabulkannya dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bajiran dalam surga Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallu wasallimu ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa tur ayubana wa shukrubana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma rahmata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ma sayyidina Muhammad, Allahumma farrij amna sayyidina Muhammad, Allahumma afir ma sayyidina Muhammad, warhamhum rahmatan 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, warhamhum rahmatan 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, warhamhum rahmatan 'amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi والحمد لله رب العالمين أشهد أما بعد قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعرف الدارين آمين والزكاة واجبة فيما وجبت فيه itu kan bermula zakat itu wajib pada sesuatu benda nang wajib zakat itu padanya namun kada wajib dizakati kada wajib juga ya. Nah, pada dewa huwa simana tuh ma wajabat tadi. Minal hayawani lamun binatang nang wajib dijakati al ibilu. Unta. Wal baqaru sapi. Wal ghanamu kambing. Nih tuh namanya tak? Hah? Nih. Wa minas simari dan daripada buah-buahan nang dijakati nih. Arutabu kurma masak sepanggal. Kurma aja kita wal inabu anggur qauluhu wal inab ada kan di dalam ada kan arutabu dah kalau arutabu ada kan idamiru sama sunnah wal inab samaru wal anab abdul simar bermula anggur itu buah-buahan yang paling abdul wa syajaruha dan buahnya apuhun kayunya abdul asjar lebih abdul daripada segala pohon-pohonan lain bil ittifaq Wan nakhlu afdalu minal inab. Adapun kurma afdal daripada anggur. Ulang nah. Wa fi nuzhatil majalis anna Mustafa sesungguhnya karena yuhibbu aqlal inab. Di dalam kitab itu Nabi Muhammad katuju makan anggur di kampung nah. Wa annahu yuqawwir badan. Dan memakan anggur itu menguatkan awak. Awak itu kuat dia. Medai kalau Arab-Arab tu lah banyak sini kuat-kuatnya anggur tu tu banyak tu dan kita ni ada nang kalau bisa melihat anggur. Apa? Wa anna maktuba ba'da yaumaini ampa'u min maktubi fi yaumihi. Anggur nang diputik sesudah dua hari lebih manfaat daripada nang diputik hari itu juga. Ya kita di malam makan dulu dua malam hanya dimakan itu anu lebih lagi napa memperkuat kepada badan. Kalau abiyadu ampa'u min aswad, kalau anggur nang putih itu lebih lagi memperkuat kepada badan daripada anggur nang lain pada putih. Seperti napa? Habang kah ya kita? Habang ya kita nyampe lain pada putih itu nang putih telarang keluarganya. Wa anna syaitan yaqbabu man akala inaba ma'azzabib. Dan syaitan tu sarik benar lawan orang nang memakan anggur bercampur lawan kismis. Zabib tu kismis. Anggur tak bahanu makan anggur campur ikis nyesarik banahan tu tak. Wa akal al jauza wal lauzal akbar ma'ayah bisihima. Dan pulang hantu sarik banah lawan orang nama makan buah kacang jauz lawan buah kacang lauz nang hijau lawan nang karingnya. Buah kacang nang karing kalau nang nang lagi baluman karing itu kacang lauz lawan kacang jauz itu maka adanya. Mun kita nyambat kacang Arab barata ada nenek. Wa anhu sallallahu ujar Nabi at'imu nisa'akum fi nifasihin at-tamra. Hendaklah diberi makan babinian-babinian kamu waktu nifas akan kurma. Nah, ya nang siang tadi. Adalah siang tadi. Jadi babinian kalau waktu nifas hendaklah banyaki memakan kurma, ujar Nabi. Fa innahu min man kana ta'amu at-tamra fi nifasiha kharaja wala dua halima. Karena bini-bini nang memakan di waktu nifas akan kurma, niscaya anaknya itu kena lamunnya sudah tuha kada tapi penyarikan. Nyaman diurus, nyaman diatur, nyaman dibiniakan, nyaman dilakiakan. Untuk ya katanya di parlo bana balarang kurma sakana jagarnya. Tapi ini orang nang makan nifas dianjurakan bana si bini-bininya. Minta mun abahnya nak makan kurma bisa jua, Bang. Fa innahu kana ta'ama Maryama hina waladat Isa, ujar Nabi bahwasanya kurma itu makanan Siti Maryam pada ketika melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Walau alimallahu ta'aman huwa khairun lahu min at'ama iyyah, ya ka Tuhan ta mengetahui makanan yang lebih berguna bagi orang yang nifas daripada kurma, niscaya Tuhan memberi Siti Maryam makanan lain pada kurma. Tagal pang kurma yang lebih manfaat makanan orang nang sehat ternipas ya kita orang yang tumpung beranak. Nah itu makanannya lah. Namun iwaknya tak orang kita sini nanya iwak karing bebanam kata. Nah ya kah. Iwak karing bebanam ya dulu ya kasihan kata kalau makan yang sup macam-macam tu. Merahatan menyusui anaknya itu lagi nipas nih itu anaknya kena selismaan lah. Ya apa ya kasihan umah lah. Kalau kandak sini juga. Wa ra'aitu fi ba'dil kutub ma nassuhu wa qad zakara imamul muhaqqiqin Sayyid Muhyiddin ibn al-Arabi Muhyiddin ibn al-Arabi nih annahu lamma khalaqallahu adama fadula min tinatihi fadlatun, manakala Allah maulah Nabi Adam maka labihan tanah yang diulah sedikit. Ini tanah kalau diulah awak siden tuntung maulah awak ada tanah labihan sedikit. Nah ini pasirnya kan apakah labihan nih. Lalu pakalaka minha annakhlata, Tuhan jadikan daripada tanah lalabihan tadi akan pohon apa? Nah jadi ini sejarah pohon kurma daripada tanah sisa daripada tanah yang diulah awak Nabi Allah Adam alaihi salam. Napa lagi? Wa padula pulang anin nakhla qit'atun, sesudah diulah sepohon kurma ada labihan pulang masih labihan lagi tanahnya nita. Lalu lalabihan tu kodrus simsimah sakadar simsimah. Kenapa juga kita biji minyak? Simsimah tu biji minyak. Berapa biji minyak? Sakadar sebiji minyak. Lalu tatarakannya lima halima. Maka baru taba tanah sisa daripada kurma inilah nang diulah Allah Ta'ala seorang ulama besar. Jadi semenyaan ulama-ulama besar awaknya tah itu daripada itu dari asalnya. Pahamlah? Nah, itu. Wa dzakara sayyidi Muhyiddin sifat hadzal alam wa sifat ahlihi fi musannafin min jumlati anna fihi tuffahan. Di antaranya jumlah kata-kata Sidin di dalam kitab itu membicarakan alam ini. Di dalam alam ini ada tuffahan. Sebukun apa? Apal. Apal. Idza wudi'atil wahidatu minha baina samal ardi hajabat ahlas sama anu yatil ardi. Lamun sebuku daripada apal itu diandak antara langit dan bumi anu santok urang nang di langit hendak melihati urang di tanah. Ganhal benar artinya. Nah, wa ahlal ardi anu yatil sama urang di tanah pula hendak melihat urang di atas kada kawa jua sigok. Nak gonol benar artinya apalnya ini. Pamabannuka bihadzal alam. Oke, apa alamnya kan lagi teleh. Wa dzakara anna la amru juda adam la bil janna wala binar. Itu penghalatnya dindingnya telah. Nah, itu tadi. Jadi rutab lah tadi anu kurma wal inab anggur ini termasuk nang dijakatilah. Wa minal habbi nang babigi, bigi-bigian al hintatu gandum. Gandum ini dijakati juga gandum nah. Coba kauluhu gandum ada di dalam. Wa yaqulah al burru yaitu dan hintah iya juga bur iya juga anu lain bor. Wal kumhu kumhu iya juga sama aja gandum juga. Karena tilhaba minhu hina nazala min jannah. Jadi asalnya gandum ini daripada surga. Nah ini sejarah gandum daripada surga asal. Mulai keluar dari surga sebuku gandum kodra baydatin na'amah sakadar intalu burung kasuari. Konon ke kepala kita ini soka tahu burung kasuari itu aku melihat burungnya gak bisa bagi intalunya. Nangka itu aja asal keluar dari surga nih gonolnya sabukun apa gandum sabiginya nih toh jadi sebiji bisi cah cukup sudah tadi ulah roti macam-macam toh baharinya ketambayannya lalu nange wa aljanu minaz zubdi lebih lembut daripada susu wa atyabu raihatan minal miski harum daripada minyak kasturi nyaman kalau modal kayak baras hanya itu kan harum daripada baras yang sudah terlawas nolah lah ada harumnya itu nah ada ini harum daripada misk nah, limbah itu lalu manusia berdosa namanya limbah berdosa manusia ini lalu sugirat fi zaman Fir'aun dihalusi Tuhan zaman Fir'aun kan mulai bahalus sudah kenapa ini gandumnya nang kayak apa di zaman Fir'aun gandum gonolnya pasaratil habbah qadra baydatid dajajah sabigi gandum iya benar intalo ayam minta yang bahalus sudah lah summa pulang apa sugirat dihalusi pulang hina kutila Yahya ibnu Zakaria pada ketika terbunuh Nabi Yahya bin Nabi Zakaria. Nah ini kan dosa juga nih. Pada waktu dibunuh itu bahalus lagi pasarat qadra baydatil hamama iya benar intalu burung darah summa sugirat dihalusi lagi pasarat qadral bundukah jadilah ia sakadar bundukah buah kepala pipit. Tahu lah kan buah kepala pipit. Aku tadi siang tadi nak kalau kan mak jauh kalau mama buah kepala pipit tu, kau mak apa mak bahari je mama ada, ini kan ada lagi ya buah kepala pipit juga aja mama. Tapi buah, aku betakun malam tadi lah julak julak julak bunuh kau kenapa lah? Itu je julak kepala pipit. Ah, ini buah julak hee je julak kan ini kepala pipit yang di padang itu bang. Terserah buah juga bahari banyak je julak ni aja amat nih ketawa malam tadi nak betakun lah mama pulang jauh julak betakun lah bebinya tahu aja nya saja. Alanya sakalinya kan kau aja aku melihat buah kepala pipit. Nah sakadar yang kaya buah kepala pipit itu tak limbah sudah terbunuh Nabi anu Yahya anu seperti apa tadi dulu anu intalo burung dara itu bahalus lagi ya benar buah kepala pipit summa limbah itu al-himmas al-himmasah kemudian hanya apa bilang sakadar apa juga kita kacang putih limbah itu lebih halus jadi model kacang putih udah kacang putih, kacang Arab yang putih kah? Kah itu gandum sebijinya. Summa salat ilmahi yang ala ilaan, lalu jadi nama dia kain kita segala pada banih sedikit. Panas Allah Taala an lah itu segoraan mudah kita minta lantuan mudah yang dihaluskan lagi artinya dengan kayak itu sudah. Itu akibat dosa nang jadi makanan tu deh dihalus-haluskan tidak kisahnya tahan itu. Wasain apa pulang? Dari al-hintatu gandum, wasairu gandum juga tapi bebuntut. Nah itu wajib aja tengah pak jakat wal pulo nah kacang pul lah pul kenapa pul tak kacang juga ya kita pul jadi kita kacang pul